Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabihi 'Aqidati As-Salaf Ashab al-Hadith wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi kitabihi Al-Mabsut في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. Dan imam kami, ulama besar Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah al-imam Asy-Syafi'i, imam masyhur yang sangat terkenal. Di dalam kitabnya yang luas Al-Mabsut, di sini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya, yaqsudu bihi al-wasi' al-muwassa', ya, maksudnya kitab yang luas, karena beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mempunyai kitab-kitab yang banyak, dan yang paling luas, ya, di antara kitab-kitab karya beliau adalah kitab Al-Um. Berarti maksud dalam yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di sini adalah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Dan juga beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya menjelaskan bahwasannya kalimat yang akan dinukilkan ini juga bisa dilihat dalam karya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang lainnya, yaitu kitab Ar-Risalah. Berarti, ya, paling tidak ada dua referensi rujukan dari kalimat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang akan dinukilkan di sini, dalam kitabnya Al-Um dan juga dalam kitabnya Ar-Risalah rahimahullahu ta'ala. Fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minah fil kafarah, ya, yaitu pada permasalahan pembebasan budak yang mukmin di dalam permasalahan kafarah. Ar-raqabah dijelaskan juga oleh beliau Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya. Naam, ar-raqabah ya'ni al-'abdul mamluk sawa'un dzakaran kana aw unsa. Iya. Ar-raqabah adalah budak yang dimiliki, sama saja apakah dari laki-laki maupun wanita. Jadi budak laki-laki ataupun budak wanita yang mukmin. Ar-raqabah al-mu'minah. Apa perkataan yang dinukilkan oleh beliau? Wa inna bainal qausain la yasihu at-takfiru biha li khabari Muawiyah ibn al-Hakam wa annahu arada an yu'tiqa al-jariyah as-sauda li kafaratin. Ya, di sini, ya, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, kalau syarah beliau, syarah Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, panjang, akan kita sarikan dari keterangan beliau karena waktu yang terbatas. Nah, pada di antara dua kurung ini ada kalimat yang tidak jelas. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam matan di sini, ya, niqat titik-titik di antara dua kurung menunjukkan kalimat tersebut, ya, kurang jelas. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, ya, fala'allahu wa anna ghairal mu'minah. Iya. Kalimat yang gugur, yang hilang dari cetakan ini. Naam. Kemungkinan, kata beliau, Syekh Rabi' Hafizahullah, yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah adalah wa anna ghairal mu'minah. Iya. Yaitu budak yang bukan mukmin. Iya, maksudnya budak yang masih kafir. Apa kata beliau Al-Imam As-Sabuni? La yasihu at-takfiru biha. Tidak sah. Ya. Menjadikan budak yang kafir tersebut sebagai kafarah. Ketika membayar kafarah, ya, tidak sah dengan membebaskan seorang budak yang belum muslim, seorang budak yang masih kafir, tidak sah. Maka disyaratkan harus budak tersebut mukmin, ya, harus beriman, baru sah kemudian untuk dibebaskan atau dijadikan sebagai pembayaran kafarah. Baik. Nanti perinciannya akan dijelaskan setelahnya, insyaAllah. Berdasarkan khabar hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi yang mulia, wa annahu arada an yu'tiqal jariyata sawda likafaratin, dan beliau ingin membebaskan budak kecil yang hitam, ya, untuk sebagai pembayaran kafarah. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyyaha. Dan beliau Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang pembebasan budak tersebut. Famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji budak kecil tersebut dahulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan dua pertanyaan. Faqala sallallahu alaihi wasallam man ana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa saya? Ya. Di sini disebutkan dengan lafaz yang lain, ya, tetapi maknanya sama. Di sini langsung disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, man ana? Ya, bahasanya Nabi langsung bertanya, man ana? Siapa saya? Ya. Fa asyarat ilaih wa ila sama. Budak tersebut, budak kecil tersebut, ya, mengisyaratkan kepadanya dan kemudian ke langit. Apa maksudnya? Ya'ni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Maksudnya budak tersebut menetapkan, mengakui, meyakini dengan jawabannya, ya, bahwasanya Anda adalah Rasul yang diutus oleh Allah yang berada di atas langit. Berarti budak tersebut mengakui dua perkara. Yang pertama, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Yang kedua, mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang yang beriman. Ya. Yeah. Ini jelas sekali. Ada beberapa permasalahan penting dalam, ya, matan ringkas yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di sini. Agar kita tidak keluar dari fokus pembahasan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, maka keterangan dari Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah akan kita sarikan dengan urutan yang terpenting dahulu kemudian baru yang setelahnya. Beliau dalam syarahnya menyebutkan beberapa permasalahan faedah. Yang pertama yang berkaitan tentang pembahasan penting dalam kitab ini, yaitu kita sedang membahas tentang penetapan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, Iya, dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang telah lewat sebelum-sebelumnya, ya, penukilan-penukilan dari beliau dan dari ulama-ulama yang lainnya sangat jelas. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti yang kita sebutkan faedahnya, kalau saya inginkan saya bisa mendatangkan 1000 dalil yang menunjukkan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Penetapan tentang sifat ulu bagi Allah, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Dan yang menyelisihinya ya adalah dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Ya, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Nah, dan telah dibantah sebelumnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis ini. Jadi inti syahid, sisi pendalilan utama dari hadis ini adalah penetapan tentang sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Ya, hadisnya ya sangat masyhur, sangat jelas dan terkenal, sering kita dengarkan. Bahwasanya dalam lafaz yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jariyah tersebut dua pertanyaan. Yang pertama, aynallah, ya, qalat fis sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, di mana Allah? Dia menjawab fis sama, di langit. Kepertanyaan kedua, man ana, siapa saya? Maka budak tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Berarti mengakui, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, dan juga mengakui bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilannya perkataan Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan dia karena dia adalah seorang yang beriman. Ini sisi pendalilan yang kedua dalam permasalahan kafarah, yaitu disyaratkan untuk membayar ya kafarah ketika ingin membebaskan ya seorang budak, disyaratkan harus dari kalangan budak yang telah beriman, yang telah masuk Islam. Kalau tidak, maka tidak sah. Di sini ada perincian. Ya, di sini ada perincian. Antum bisa lihat. 6. Paragraf kedua dari syarah beliau. Paragraf kedua dari syarah beliau. 6. Ini pembahasan tentang fikih. Atau sebelumnya, sebelum kita beralih kepada pembahasan fikih, sisi pendalilan juga dalam permasalahan akidah yang paling penting, fokus kita permasalahan akidah dahulu. Karena ini ya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat penting. Selain menunjukkan ya bahwasannya ini hadis Muawiyah bin al-Hakam menunjukkan salah satu menjadi dalil utama yang menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kenapa? Karena persetujuan Nabi, takrir Nabi. Beliau bertanya kepada budak tersebut, budak tersebut menjawab Allah adalah di langit, kemudian beliau tidak mengingkari. Ini adalah takrir. Dalam ilmu mustalah al-hadis, ya, hadis itu adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau dan juga perbuatan beliau dan juga takrirat beliau. Yaitu persetujuan beliau ketika ada suatu ucapan atau suatu perbuatan dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada pengingkaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan takrir beliau, persetujuan beliau, dan ini termasuk dari hadis. Ya, ini definisi hadis menurut ahlul hadis, ya, para ulama hadis. Naam, berarti ini adalah dalil yang sangat jelas dan tegas. Ya, selain dalil-dalil yang sebelumnya yang sangat banyak yang menunjukkan permasalahan tersebut. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, menyelisihi akidah tersebut banyak dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. dari kalangan Jahmiyah dan yang mengikuti mereka. Dan juga dalam matan yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ini menjelaskan, kata beliau, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, ya, paragraf terakhir, ya, atau kedua sebelum terakhir dalam syarah ini, anna Syafi'i rahimahullah ala tariqati ahli sunnah fil iman bi'uluwillah. Ya, perhatikan, ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berjalan di atas jalannya Ahlus Sunnah dalam keyakinan, keimanan terhadap sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang sangat telak kepada orang-orang yang mengaku mazhab kami Imam Syafi'i. Ya, mazhab kami Syafi'i. Yang banyak dijumpai di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya dari penganut mazhab Syafi'iyah, mati-matian membela ya mazhab Syafi'i. Tetapi fokus mereka dalam permasalahan fikih. Ya, dalam permasalahan fikih banyak sekali ya mereka betul-betul fanatik ya terhadap mazhab Syafi'i. Tetapi ketika dilihat dalam permasalahan akidah, mereka ternyata menyelisihi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, mereka akidahnya Asy'ariyah. Ya, sifat-sifat Allah itu hanya beberapa saja. Ya, mereka tetapkan 7. Ya, atau di antara mereka kaum Maturidiyah ditambahkan 1 sifat, atau di sebagian kelompok ya yang berpemahaman Sufiyah, terpengaruh dengan pemahaman Sufiyah, ya, mereka meyakini ada sifat 13 atau sifat 20. Lantas dikemanakan dalil-dalil yang banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Mereka takwilkan, ya, mereka takwilkan, rubah-rubah maknanya, selewengkan maknanya. Ya, maka terkenal sekali di antara mereka sampai menegaskan kami ya Syafi'iyu Asy-Syari'ah, Asy'ariyu Al-Aqidah. Sampai di antara mereka ada yang jelas-jelas mengatakan seperti itu. Kami memang ya mazhab kami Syafi'i dalam masalah syariah, dalam masalah fikih, hukum-hukum kami Syafi'i. Tetapi dalam permasalahan akidah kami Asy'ari. Ada sebagian mereka yang tegas mengatakan seperti itu. Maka kita jawab dengan jawaban-jawaban yang seperti ini, yang dinukilkan diantaranya oleh Al-Imam As-Subuni rahimahullah ta'ala di sini. Dan juga penukilan dari kitab-kitab beliau yang lainnya sangat banyak, yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berjalan di atas mazhab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan keimanan, Al-Imam Asy-Syafi'i berjalan seperti jalannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Seperti jalannya Imam Malik, seperti jalannya Imam Ahmad, dan juga seperti jalannya para ulama yang lainnya dari para ulama hadis, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti ini bantahan terhadap mereka dengan bantahan yang sangat telak. Ya, dan juga bahkan di sebagian periwayatan dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membantah orang-orang sufi. Ketika ditanya ya tentang orang-orang sufi, ya, beliau ya mengisyaratkan ya maknanya ya bahwasanya kita, saya tidak dapati dari kalangan sufi tersebut kecuali ahmak, ya, orang-orang yang dungu, yang bodoh. Ya, ini bantahan juga terhadap mereka, orang-orang yang mengaku diri mereka kami berjalan di atas jalannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata ya mereka menyelisihi ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan itu bisa dibuktikan dari kitab-kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sendiri. Seperti penukilan ini dinukilkan dari 2 kitab karya beliau yang sangat terkenal, yaitu Al-Umm dan juga Ar-Risalah. Ini pembahasan utama ya dalam penukilan ini, yaitu dalam permasalahan akidah. Ya, penetapan ya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah janibiyah, faedah berikutnya ya, yang tidak kalah pentingnya juga dalam permasalahan kafarah. Ya, lihat paragraf kedua dari syarah beliau, Syekh Rabi' hafizahullah. Naam, yaitu dalam permasalahan kafarah. Di sini ya bisa diklasifikasikan ada dua golongan dari kafarah. Naam. Taib, kata beliau fal Imam Asy-Syafi'i wa jumhur al-ulama 'ala anna ar-raqabata fi kafaratil qatl al-khata' la budda an takuna mu'minah. Wa hadha mansusun fi kafaratil qatl al-khata'. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ الْخَطَأ جَاءَ النَّصُّ مُصَرِّحًا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً. نعم. Perhatikan di sini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga jumhur ulama menetapkan bahwasanya budak yang akan digunakan di dalam kafarah al-qatl al-khata', ya, pembunuhan tanpa sengaja, ya, seseorang membunuh tanpa sengaja, ya, seperti yang terjadi pada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ketika terjadi berkecamuk perang yang sangat dahsyat berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kufar musyrikin. Ketika itu sebagian sahabat menyangka, ya, ada salah seorang dari sahabat yang berada di saf, ya, di barisan musuh karena sedang berkecamuk perang, ya, maka disangka itu adalah musuh. Ternyata setelah wafat didapati itu adalah seorang sahabi. Maka ini pembunuhan tanpa sengaja, qatl khata', ya, tidak ada qisas. Pada qatl khata' tidak ada qisas, ya. Apa kafarahnya? Disebutkan, ya, ini disebutkan secara nas, ya, dalam kafarah al-qatl khata' dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ya, karena salah, tidak sengaja, maka wajib baginya untuk membebaskan budak yang mukmin. Budak baik dari kalangan laki-laki maupun wanita yang beriman. Raqabah mu'minah. Naam. Di dalam kafarah qatl khata' ini jaa an-nasu musarrihan bi annahu la budda an takuna ar-raqabatu mu'minah. Dalam jenis kafarah al-qatl khata' ini, ya, maka telah datang dalil nas yang sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwasannya raqabah, budak yang dibebaskan, harus mukmin. Ya. Berarti ini di dalam istilah usuliyin, ahlul usul, dibahas dalam kitab usul fikih, ya, kalimat ar-raqabah al-mu'minah, ya, itu adalah kalimat muqayyadah, yang sudah diikat, sudah dibatasi. Tidak sembarang budak, tetapi budak yang mukmin. Berarti kalau ada orang yang ingin membayar qatl khata', kafarah qatl khata', membebaskan seorang budak yang bukan muslim, bukan beriman, maka jelas tidak sah. Ya, tidak sah. Karena telah datang dalil yang sangat jelas dan tegas, ya, tentang pensyaratan, ya, iman kepada budak tersebut yang akan dibebaskan. Ini lafadznya muqayyadah. Ya, telah diikat, telah dibatasi oleh syariat. Berbeda pada kafarah al-yamin dan kafarah az-zihar. Asy-Syaikh rahimahullah, Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan, wa fi kafaratil yamin wa kafaratiz zihar ja'atir raqabatu mutlaqah fa tahriru raqabah laysat mawsufatan wala muqayyadatan biqoulihi mu'minah. Naam, perhatikan, ya, adapun dalam kafarah al yamin, ya, sumpah, kafarah sumpah, dan kafarah az zihar, maka penyebutan tentang raqabah, ya, dalam istilah usuliyin adalah, ya, lafadznya mutlak, lafdzun mutlak, lafadz yang tidak dibatasi, diikat oleh sesuatu apapun. Berarti kalau diambil dari zahir nasnya, asalkan seseorang tersebut budak, entah mukmin, entah kafir, kalau dijadikan, ya dibebaskan untuk kafarah al-yamin dan al-zihar, maka sah. Ya, ini kalau dilihat secara zahirnya. Namun, hal inilah yang menjadikan perselisihan di antara para ulama. Apakah ya pada kafarah zihar dan kafarah al-yamin, ya, disyaratkan keimanan ya dalam membebaskan budak tersebut atau tidak? Dalil yang ada datang secara mutlak, tidak dibatasi. Ya, namun permasalahannya, apakah dalil yang mutlak ini ya dibawa kepada dalil yang muqayyad pada kafarah qatl al-khata'? Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pembahasan tentunya secara panjang lebar rinci itu dalam pembahasan kitab fikih. Naam. Yamin adalah sumpah. Seseorang bersumpah, ya, demi Allah misalkan saya tidak akan ya masuk rumahnya fulan. Kemudian dia melanggar sumpahnya sendiri. Ya, maka di sini wajib untuk membayar kafarahnya. Di antara bentuk kafarahnya adalah membebaskan budak. Sekarang permasalahannya, apakah budak tersebut harus dari kalangan yang beriman atau tidak? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian kafarah zihar. Zihar adalah seorang laki-laki, seorang suami yang menyerupakan istrinya seperti ya salah satu dari mahramnya, ya, disamakan dengan ibunya, disamakan dengan saudari wanitanya, ya, dalam hal tidak ingin menggaulinya. Ya, karena tidak boleh ya berhubungan dengan salah satu dari mahram, itu mahram, enggak boleh. Seperti ucapan seseorang, anti alayya ka dhahri ummi. Ya, seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu ya bagiku seperti punggung ibuku. Ya, oleh karena itu dikenal kalimat seperti itu ya sebagai kalimat az-zihar. Dan ini adalah kalimat yang mungkar. Ya, kenapa? Karena menyerupakan istri yang halal bagi dia untuk digauli disamakan seperti ibunya yang haram untuk digauli. Ya, ini kalimat yang mungkar. Ya, hukumannya tidak boleh bagi seorang suami mendatangi istrinya. Ya, tidak boleh mendatangi istrinya sampai dia membayar kafarah dahulu. Kalau sudah terucap kalimat mungkar seperti ini, zihar, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mendatangi istrinya sampai dia membayar kafarah. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan kafarah-kafarahnya. Iya. Dan di antara ya kafarah tersebut adalah membebaskan seorang budak. Sekarang permasalahannya, apakah budak yang dibebaskan tersebut dipersyaratkan keimanan, harus budak yang beriman, atau boleh sembarang budak beriman atau kafir, boleh. Ya, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau dalam masalah kafarah qatl khata', jelas sepakat para ulama. Ya, karena datang dalil nas sharih yang menjelaskan dengan lafaz yang muqayyad telah dibatasi. Fatahriru raqabatin mu'minah dalam surat An-Nisa ayat 92. Maka ya para ulama tidak berselisih kalau dalam kafarah qatl al-khata', karena memang datang dalil dengan lafaz yang muqayyad telah dibatasi, ya, membebaskan budak yang beriman. Berarti kalau tidak beriman tidak sah. Permasalahannya ya yang datang dalil pada permasalahan kafarah al-yamin dan kafarah az-zihar hanya disebutkan secara mutlak fatahriru raqabah, ya, membebaskan budak. Tidak disebutkan secara jelas dan tegas pensyaratan iman. Inilah yang menyebabkan ya terjadinya khilaf di antara para ulama. Kata beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, "Fa Syafi'i wa a'immatul Islam hamalu al-mutlaqa 'ala al-muqayyad wa qalu la budda fi kafaratil yamin wadh-dhihar min an takuna ar-raqabatul muharraratu mu'minatan ولا يصح عتق الرقبة الكافرة. Ya, Al Imam Syafi'i dan juga ulama Islam yang lain, ya, mereka membawa lafaz yang mutlak ini kepada yang muqayyad. Lafaz mutlak dalil pada kafarah yamin dan kafarah zihar, yaitu membebaskan budak mutlak tidak dibatasi dengan keimanan, ini dibawa kepada lafaz yang muqayyad yang telah dibatasi, yaitu pada kafarah qatl al-khata. Dan mereka, para ulama yang berpendapat dengan ini mengatakan harus disyaratkan pada pembebasan budak untuk kafarah al-yamin dan zihar, disyaratkan budak tersebut harus mukmin. Ya. La yasihu itqur raqabatil kafirah. Tidak sah membebaskan budak yang kafir. Ini disebutkan oleh para ulama usul dengan hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Membawa lafad yang mutlak kepada lafad yang muqayyad. Perinciannya, detailnya tentunya dalam pembahasan ya kitab-kitab usul al-fiqih. Naam. Barakallahu fikum. Dan di antara yang menguatkan dalil ini, ya, dalil hamlul mutlak alal muqayyad pada permasalahan ini adalah hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ya, hadith Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan yang berjalan bersama beliau. Yaitu, lafad mutlak pada kafarah, ya, al-yamin dan zihar, ya, yaitu budaknya masih disebutkan secara mutlak tersebut, harus dibawa kepada lafad yang muqayyad pada kafarah al-qatl khata', dalilnya adalah hadith Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, bagaimana Muawiyah ibn al-Hakam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu ketika ingin membebaskan budaknya, ya, beliau meminta pendapat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ceritanya disebutkan oleh Fadilatul Syekh hadisnya, ya, thayyib, dari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, nam disebutkan secara panjang lebar di sini oleh Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah. Ya, singkat ceritanya, budak milik Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu tersebut membawa, ya, menggembala kambing-kambing milik beliau, ya, ke daerah pegunungan, Gunung Uhud dan sekitarnya. Maka pada suatu ketika, pada suatu hari, ada serigala yang memangsa, ya, satu atau sebagian dari kambing, ya, beliau. Ya. Kemudian hal tersebut menjadi permasalahan yang besar, ya, bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau marah seperti, ya, manusia biasa yang marah. Maka, ya, beliau, ya, dan ini, ya, mendorong beliau kemarahan tersebut untuk menampar, ya, menampar siapa? Ya, budaknya tersebut. Kemudian hal tersebut beliau sesali. Ya, kenapa saya sampai menampar? Ya. Maka kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan ingin, ya, menebus kesalahannya dengan membebaskan budak tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'tini biha. Ya, coba datangkan dulu. Saya ingin, ya, bertanya padanya. Dites apakah dia mukmin atau tidak. Dengan dua pertanyaan tadi. Aynallah. Ya, di mana Allah? Dia menjawab, fissama, di langit. Dan pertanyaan kedua, man ana, siapa saya? Dia mengatakan, anta Rasulullah. Berarti mengakui bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dengan hal itu, berarti, ya, diketahui, ya, bahwasanya budak tersebut mukmin, barulah diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk dibebaskan. Ini menunjukkan disyaratkan untuk apa? Untuk membebaskan budak itu harus dari kalangan yang beriman. Jadi hadis Muawiyah ibn al-Hakam ini adalah yang mendukung, menguatkan mazhab tersebut, hamlul mutlaq 'alal muqayyad, membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad dalam permasalahan takfir bi itqir raqabah, ya, membayar kafarah dengan apa? Membebaskan budak. Yaitu adapun dalil pada kafarah al-yamin dan zihar walaupun masih mutlak harus dibawa kepada dalil pada kafarah qatl khata' yang muqayyad. Berarti kesimpulannya, disyaratkan ketika seseorang ingin membayar kafarah dengan membebaskan budak pada kafarah qatl khata', membunuh tanpa sengaja, atau dalam permasalahan zihar, atau dalam permasalahan yamin sumpah, semuanya disyaratkan harus dari kalangan budak yang beriman. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Masih ada waktu? Ini ada dua pembahasan berarti ya. Fokus pembahasan pertama tadi tentang penetapan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, penetapan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan utama, ya. Maksud utama dari penyebutan asar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tersebut, na'am, dalam kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah. Dan sekaligus menetapkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berjalan di atas jalannya para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Dan faedah kedua dalam permasalahan fikih tadi. Ya, dalam permasalahan fikih tentang membebaskan budak yang disyaratkan padanya harus, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Baik pada kafarah qatl khata, pembunuhan tanpa sengaja, pada kafarah yamin, sumpah, dan pada kafarah az-zihar. Dan beliau, Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, menyebutkan faedah janibiyah yang lain, yang kedua. Ya, faedah tambahan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Ya, bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Pada paragraf 3 setelah yang kita baca tadi, ya, hada yusamma al-imanu al-zahir. فأخذ المرجئة من هذا النص أن الإيمان قول فقط. Ya, mulai dari sini, kemudian beliau bahas panjang, ya, panjang, ya, sampai beberapa paragraf. Ini bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Ini faedah tambahan. Ya, faedah yang di luar pembahasan utama, yaitu tentang penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini sangat penting. Karena banyak sekali dari kalangan ahlul bidah wal ahwa dan dari kalangan hizbiyin menuduh, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Imam Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah sebagai dari kalangan orang-orang murji'ah. Ya. Maka kita bantah dengan, ya, penukilan-penukilan seperti ini. Para ulama tersebut yang kalian tuduh sebagai murji'ah, bahkan mereka terdepan dalam barisan yang terdepan di dalam membantah kesesatan orang-orang murji'ah. Dalam membantah kesesatan orang-orang murji'ah. Di antaranya ini, orang-orang murji'ah, ya, mereka mengambil hadis ini, hadis Muawiyah bin al-Hakam, ya, untuk membenarkan, ya, akidah mereka, keyakinan mereka bahwasanya iman itu hanya ucapan semata. Ya, di antara mereka ada yang menambahkan, ya, iman itu, ya, ucapan dan keyakinan semata. Tasdiq, pembenaran. Ya, ini yang dikenal dari kalangan murji'atul fuqaha. Dari kalangan murji'atul fuqaha, karena murji'ah banyak maratib, ya, bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang disebut dengan murji'atul fuqaha, yang mereka keyakinannya dalam permasalahan iman, iman itu hanyalah tasdik bil qalb wal qaul bil lisan, ya, keyakinan dalam hati, qalbu, dan ucapan dengan lisan. Lantas dikemanakan amalan? Adapun kita telah tahu, masyhur di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, definisi iman yang benar adalah apa? Qaulun bil lisan, nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarihi wal arkan. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, ya, adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam kalbu, hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya, dan ada yang menambahkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Nah, tetapi mereka, orang-orang murji'ah, mengatakan iman itu cukup tasdik, keyakinan, i'tiqad dalam qalb dan ucapan dengan lisan cukup, imannya sempurna. Lantas amalan apa? Amalan di sisi mereka orang-orang Murji'ah bukan syarat sahnya iman, tetapi amalan tersebut adalah syarat kesempurnaan saja. Ya, bukan syarat sahnya iman. Berbeda ya dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalil mereka? Di antaranya ini. Mereka mengambil dalil ini karena ketika itu Nabi SAW ya bertanya kepada jariyah tersebut dengan dua pertanyaan dan dijawab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jariyah tersebut hanya berucap. Ya, belum diketahui amalan dari jariyah tersebut, tetapi sudah dihukumi oleh Nabi SAW, fa innaha mu'minah. Beliau sampai memerintahkan kepada Muawiyah Ibnul Hakam, bebaskan dia, karena dia sudah seorang yang beriman. Hal ini diambil oleh orang-orang Murji'ah untuk menguatkan keyakinan mereka, mazhab sesat mereka. Lihat ini. Cukup dengan ucapan, jawaban itu, Nabi menerima dan menghukumi al-jariyah tersebut sebagai seorang mukmin. Naam, maka jawabannya adalah ya, hadza yusammal imanu adh-dhahir. Ya. Dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, ini disebut ya keimanan secara zahir. Ya, keimanan secara zahir. Ya. Dan Syekh Rabi' Hafizahullah taala menjelaskan, wa min dha'fi 'aqidatihim wa manhajihim yata'allaquna bi khuyut al-'ankabut kama yuqal. Iya, dan di antara lemahnya akidah mereka dan manhaj mereka, orang-orang Murji'ah, mereka bergelantungan dengan benang-benang ya dari ya laba-laba, sebagaimana diketahui atau dikatakan. Artinya ya, hadis yang mereka pegang ya, yang mereka jadikan dalil, hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini, bagi para ulama fikih, bagi para ulama hadis, para ulama yang rasih fil ilm akan mengetahui, yang mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah akan bisa memahami lemahnya sisi pendalilan orang-orang Murji'ah tersebut. Wal istidlal bihadza laisa bisahih. Ya, istidlal, pendalilan dengan hadis ini tidak benar. Ya, pendalilan dengan ini tidak benar. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam qal mu'minah ayyu iman? Hal al-iman al-kamil? Al-jawab la. Wa innamal imanu adh-dhahir alladhi tubna alaihi al-ahkam. Ini pembahasan yang agak rumit, harus diperhatikan dengan konsentrasi penuh. Ya. Jawabannya adalah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dia seorang jariyah tersebut, seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna? Ya, maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena dia mukmin, adalah al-iman adh-dhahir alladhi tubna 'alaihi al-ahkam, iman secara zahir, di mana ya hukum tersebut terbangun di atas yang nampak, yang zahir. Iya. Dan ini dalil-dalilnya sangat banyak. Ketika seseorang telah menampakkan keislamannya, keimanannya, maka madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membangun hukum di atas yang nampak, yang zahir. Dan kita serahkan apa yang ada dalam hati-hati mereka, qalbu sarair, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya, seperti dalam apa? Ya ikhwah, ya kasus sebagian sahabat yang ketika berperang berjihad ya melawan orang-orang kafir, ada seorang jagoan dari orang-orang kafir musyrik yang banyak menumbangkan ya dari kalangan sahabat. Kemudian ya, siapa namanya sahabatnya? Usamah ibnu Zaid, ya. Naam. Beliau seorang pejuang gagah berani. Ya, Saif min suyufillah radhiyallahu ta'ala anhu, maju ingin melumpuhkan ya jagoan orang musyrik tersebut. Sampai ketika sudah dikalahkan, terdesak, tinggal ditebaskan pedangnya. Ya, sudah dalam keadaan terjepit, mau dibunuh, dipenggal. dia mengucapkan kalimat ya tauhid, mengatakan dia beriman, asyhadu an la ilaha illallah, ya dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian timbul sedikit kebimbangan dari beliau. Wah, ini kenapa mengucapkan kalimat tersebut? Berarti dia masuk Islam. Tetapi ya, beliau berijtihad menta'wil bahwasanya orang tersebut tidaklah mengucapkan hal tersebut kecuali apa? Kecuali karena apa? Muta'awwidzan atau khaifan minas suyuf, minal qatl, takut dibunuh saja. Akhirnya beliau berijtihad tetap dipenggal. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengingkari dengan keras. Asyaqaqta qalbahu? Apakah Anda telah membongkar kalbu orang tersebut sehingga kamu tahu kalau dia mengatakannya hanya karena takut dibunuh? Ya. Maka ini dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghukumi orang sesuai dengan zahir yang nampak. Adapun hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka antara mereka dengan Allah, iya, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita menghukumi ya seseorang sesuai zahirnya. Naam. Dan beliau terangkan dengan sangat ya panjang lebar, ya, tetapi intinya ini menunjukkan bukanlah maksudnya ya iman itu tidak perlu dengan amalan, perlu dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Amalan termasuk syarat sahnya iman. Iya. Namun beliau menghukumi sesuai dengan yang nampak. Iya, yang nampak dari ucapan al-Jariyah tersebut. Naam. Dan bisa dilihat pada ta'liq, ya, keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal tersebut. Ia menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Yang intinya yang telah kita sebutkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin akan kita baca ya pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.